Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Melanjutkan apa yang tadi kita telah sebutkan dari pertanyaan Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah kepada ayahnya Abu Hatim dan juga kepada Abu Zur'ah. Keduanya bertanya tentang mazhab Ahlus Sunnah dalam hal usuluddin, pokok-pokok agama. Lalu keduanya menjawab bahwa yang mereka berdua temui dari para ulama di seluruh negeri-negeri, baik Hijaz, Irak, Mesir, Syam dan Yaman, fakana min madhhabihim anna al-imana qawlun wa amal yazidu wa yanqus, maka kana min madhhabihim, di antara madhhab mereka, anna al-imana qawlun wa amal yazidu wa yanqus, iman adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah yang pertama dari kandungan kitab ini yang terkait dengan pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawaban pertama tentang iman, karena pentingnya bab iman, di mana kita tahu bahwa Islam adalah pokoknya, intinya adalah keimanan. Kemudian berlanjut kepada pengamalan-pengamalan dan seterusnya. Iman dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah qaulun wa amal, terdiri dari ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan ucapan di sini, seperti yang disebutkan oleh ulama, mencakup qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaulul qalb, jadi qaulul qalb, ucapan dalam kalbu, qaulul lisan, ucapan dalam lisan kita. Ini dua hal. Amal, amalul qalb, amal dalam kalbu kita. Kemudian amalul lisan, amal dalam lisan kita. Kemudian amal jawarih, amal dalam perbuatan kita, tangan, kaki dan seterusnya. Jadi kalau begitu, iman dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari lima hal ini. Ya. Kalau diringkas dua, qaulun dan amal. Ini diringkas. Rincinya lima. Qaulun ada dua, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Amal ada tiga, amalul qalbi, amalul lisan, amalul jawarih, anggota badan. Qaulul qalbi, ucapan qalbu, ini artinya apa? Tasdiquhu wa iqanuhu. Qaulul qalbi ini maknanya adalah pembenaran dalam qalbu kita, keyakinan dalam qalbu kita. Dan ini yang paling inti dalam iman, paling pokok. Ya, qaulul qalbi, yakni tasdiquhu wa iqanuhu, pembenaran dan keyakinan. Kemudian qaulul lisan, qaulul lisan yakni ucapan lisan, yaitu syahadatain, persaksian dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini qaulul lisan. Amalul qalbi, amal qalbu, ini seperti rasa takut, khauf, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengharap dari Allah, raja, Kemudian al-istislam, berserah diri kepada Allah, taubah, kembali kepada Allah. Ini semua adalah amalul qalb, amal dalam kalbu kita. Amalul lisan, amal lisan, yakni seperti baca Quran, qiraatul Quran, zikir-zikir, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan kita. Ini amalul lisan. Amalul jawarih, amalan anggota badan, ya, kita berjalan menuju masjid, seorang berjalan dalam ibadah haji, ya, ke yakni sa'i, kemudian pergi ke Mina, Arafah dan seterusnya. Puasa, ya, amal jawarih, amal anggota badan. Begitu pula yang lain. Jadi inilah hakikat iman dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya adalah iman. Ya. Kemudian dikatakan tadi yazidu wa yanqus. Juga di antara keyakinan Ahlussunnah bahwa iman yazid, bisa bertambah, semakin kuat dan semakin kuat. Bertambah ini berawal dari namanya tadi qaulul qalbi, tasdik, membenarkan dulu. Itu aslul iman, asal usulnya iman di situ, pokoknya. Kemudian semakin menguat, ya, dan martabatnya semakin tinggi, semakin banyak yang diimani seiring dengan ilmu yang dia dapatkan, maka semakin kuat keyakinannya. Makanya bermula dari seorang itu muslim. Muslim itu artinya apa? Mengamalkan dengan anggota badan secara lahiriah, tapi sudah punya aslul iman, pokoknya iman dalam kalbu, yang membuat sahnya amalan lahiriah. Muslim. Semakin kuat naik ke level berikutnya, yaitu mukmin. Nah, ini berarti apa? Iman mengalami ziyadah. Bertambah, bertambah terus. Makanya tingkatan orang-orang, ya, ada orang biasa, kemudian ada solihin, kemudian ada syuhada, kemudian ada siddiqin, ada ambiya, ada mursalin, ya kan? Tingkatan seperti ini menunjukkan apa? Ziyadatul iman, pertambahnya iman. Jadi iman seseorang tidak sama dengan yang lain, beda-beda. Yazid, bisa bertambah terus. Dengan apa bertambahnya? Bitta'ah, dengan ketaatan. Semakin taat, maka iman semakin bertambah. Makanya dulu ulama itu kadang dengan yang lain, hayya ta'al nazidul iman, ayo kemari kita tambah iman kita. Apa maksudnya? Ayo duduk di majelis ta'lim, tapi dengan ungkapan ayo kita tambah iman kita. Karena dengan duduk di majelis ta'lim, ilmu bertambah, amalan bertambah, maka dengan itu iman bertambah. Jadi lima yang tadi kita sebutkan itu, mana yang bertambah berarti iman bertambah. Ketika amal jawarih tambah banyak, berarti iman tambah. Ketika amal lisan tambah, baca Qur'annya tambah, Ramadan bisa khatamkan Qur'an. Setahun enggak hatam-hatam, Ramadan sebulan bisa hatam. Iya apa enggak? Sering, banyak yang seperti itu. Berarti di Ramadan Masya Allah bertambah imannya. Ini baca Qur'annya, amalul lisannya tambah. Ya. Begitu pula amalul qalb. Semakin orang itu takut kepada Allah, semakin tawakalnya tinggi, ya, semakin pasrah kepada Allah, istislam, maka bertambah imannya. Begitu pula yang lain, tasdik, pembenaran. Pembenaran itu pun bisa bertambah, ya, karena ilmu bertambah, pembenaran ini pun semakin kuat, ya. Jadi ziyadatul iman, bertambahnya iman adalah dari lima hal ini. Ketika salah satunya bertambah, maka akan terus bertambah. Dengan itu iman akan semakin naik. Wayangkus, dan iman juga bisa berkurang. iman bisa berkurang, menurun. Ya, makanya ada seorang mukmin tapi fasik, ya kan? Dia mukmin, iya, dia orang beriman, muslim. Identitasnya muslim, memang dia juga sholat. Saya tahu dia sudah mengucap syahadatain, bahkan sejak kecil dia sudah Islam. Tapi dia fasik, banyak berbuat dosa, menunjukkan imannya turun. Dulu dia enggak seperti itu, sekarang enggak seperti itu. Nah, imannya turun. Ya. Nah, ini menunjukkan adanya nuksan, turun. Nah, dengan apa turunnya iman? Ya, bil ma'siyah, dengan maksiat. Entah itu dengan meninggalkan kewajiban atau dengan melakukan larangan-larangan. Dengan itu iman akan turun. Dengan itu iman akan semakin turun. Dan bahkan kalau turunnya itu terlalu jauh, mungkin malah bisa sampai hilang iman itu, ya. Bisa jadi hilang, batal keislamannya, ya, tentunya hilang imannya. Nah, itulah nuksan al-iman. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dalilnya? Ini urusan akidah harus ada dalil, ya. Dan ulama rahimahumullah ketika menyimpulkan seperti ini, memang ada dalilnya. Ulama, apalagi dalam bab akidah, tidak sembarangan. Pasti mereka punya dalil. Kesimpulan-kesimpulan seperti ini merupakan yakni khulasah, ya, ringkasan dari sekian dalil yang mereka dapatkan baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ziyadatul iman, bertambahnya iman, atau sebelum itu yang menunjukkan apa? Bahwa iman itu terdiri dari qaulun wa amal. Iman terdiri dari qaulun wa amal. Disebutkan dalam ayat maupun hadis dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu. Di antara dalil yang sangat mencakup, ya. Kalau dalil banyak, tapi kita ingin sedikit tapi mencakup biar kita ingat. Kalau banyak nanti mungkin ya ada yang kelewatan, ya, kelupaan. Satu hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis dalam sahih Al-Bukhari. Nabi bersabda yang artinya bahwa iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Bid'atun wa sab'una syu'bah. 70 sekian cabang. A'laha, yang tertinggi, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang daripada iman. Nah, antum ingat hadis ini, dan insyaallah sudah sering dengar. Ini hadis yang masyhur, tapi ini yakni semua hadis agung, ya, tapi khusus terkait dengan bab kita ini, ya, kalau bisa jangan terlupakan hadis ini, karena ini satu hadis tapi mencakup. Dengan satu hadis ini kita sudah bisa berdalil dengannya bahwa iman terdiri dari qaulun wa amal, bahkan terdiri dari qaulun wa amal, yakni lisan, apa, tasdik, pembenaran qaul, ucapan, dan lisan, amalan jawarih. Yang pertama Nabi katakan apa? Bahwa iman terdiri dari sekian cabang. Kemudian kata beliau yang tertinggi qaul la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan ucapan, ya. Ucapan qaulul lisan, ya. Dan juga apa namanya? Amalnya lisan. Ucapan la ilaha illallah bagian dari iman. Kemudian yang kedua, imatatul adza anit tariq. Imatatul adza menyingkirkan gangguan dari jalan. Entah gangguan itu paku, entah gangguan itu yakni kulit pisang yang dikhawatirkan menjatuhkan, ya, atau kulit durian atau kulit semangka atau yang lain. Ini juga bagian dari iman. Ini adalah amal anggota badan kita. Sekedar seperti itu sudah termasuk iman, apalagi sholat, puasa dan lain-lain. Ya. Kemudian al-haya syu'batun minal iman. Al-haya itu rasa malu. Mana letaknya? Di mana? Di dalam kalbu. Ya, malu itu intinya dalam kalbu kita. Walaupun nanti akan berbuah pada amalan anggota badan, tapi intinya dalam kalbu kita. Maka dari hadis ini Nabi menyebutkan ada dari kalbu, ada dari lisan, ada dari anggota badan. Tiga. Ya. Nah, ulama menyebutkan itu. Tadi kita sebutkan lima. Ya, lima itu juga kalau mau diringkas, ya bisa juga dikatakan tiga. Oleh ulama mengatakan, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi, hibatillah rahimakumullah, ulama kita rahimahumullah, ketika mendefinisikan iman, ada yang sangat ringkas, seperti tadi, qaul amal, dua kata. Ada yang tiga kata, ya, tasdik bil qalb, atau tiga kalimat, pembenaran dengan kalbu, qaulul lisan, ucapan lisan, amalul arkan, amalan anggota badan, tiga. Ada yang menyebutkan lebih rinci lagi, lima tadi. Nah, ini gak bertentangan, jadi antum gak usah bingung, ya. Kalau mau ringkas dua, lebih rinci tiga, paling rinci lima. Dan hadis Nabi yang tadi kita sebutkan telah menyebutkan tiga hal, yaitu yang terkait dengan lisan, terkait dengan qalb, yaitu rasa malu, dan terkait dengan apa, amalan anggota badan, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah yang menunjukkan bahwa iman terdiri dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Adapun dalil yang lain banyak, ya, dari Quran dan hadis banyak. Dan ulama telah menyebutkan dalam buku-buku akidah yang cukup luas, ya. Namun ahibati fillah rahimakumullah, kita enggak berpanjang-panjang dalam hal itu, biar kita lebih fokus, lebih mudah dipahami. Kemudian dalil tentang ziyadah wan nuqsan. Apa dalilnya? Bahwa iman itu bertambah. Dan apa dalilnya? Bahwa iman itu bisa berkurang. Dalil tentang ziyadatul iman, bertambahnya iman, di antaranya pada surat Al-Anfal ayat yang pertama atau ayat yang kedua, ya, ayat kedua sampai yang keempat. Di situ Allah mengatakan sebagai keterangan tentang siapakah orang-orang yang beriman. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Innamal mu'minun, hanyalah kaum mukminin itu, alladzina idza dzukirallahu, yaitu apabila mereka yang apabila disebutkan nama Allah, diingatkan, ya, ittaqillah, takut kamu kepada Allah, ingat Allah, gemetar kalbunya. Disebutkan oleh ulama ini ketika orang, terutama ketika mau melanggar. Kalau dalam kondisi seperti ini saja, orang sedang biasa-biasa, dikatakan ittaqillah atau disebut nama Allah, mungkin ya biasa, ya. Tapi akan lebih nampak di sini ada iman atau tidak. Ketika orang mau maksiat disebutkan ittaqillah, takut kamu kepada Allah, langsung dalam dirinya, ya, gemeter, apa, jantungnya semakin berdebar. Berarti ini menunjukkan ada iman. Tapi kalau sudah disebut ittaqillah, kamu takut kepada Allah, kamu berbuat seperti ini, tenang, adem, enggak ada, jantungnya enggak berdebar. Oh, berarti memang imannya sudah kacau ini. Nah, idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Sebagian ulama menerangkan begitu, ketika mau maksiat diingatkan, wajilat qulubuhum, gemetar. Semakin berdebar kalbunya. Nah, ini amal qalbi, termasuk dalil bahwa amalan qalbu bagian dari iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathu imana, zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah iman mereka. Ayat-ayat itu menambah mereka keimanan, semakin kuat, semakin kokoh. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dengan nas Al-Quran. Seorang mukmin dengan dibacakan ayatnya semakin takut kepada Allah, bertambah ilmunya, ya, menjadi berzikir kepada Allah yang sebelumnya tidak berzikir. Nah, ini bertambah jadinya imannya. Apalagi kalau para sahabat, ya, kalau kita melihat sejarah mereka, dibacakan ayat Al-Quran, mereka berada di hadapan Nabi, ya, mereka merasakan sekali betapa bertambahnya iman mereka. Sampai kalau mereka di hadapan Nabi itu, kata mereka, ka'annama ala ru'usina tair. Sepertinya ada burung di atas kepala kita ini, sudah nunduk, ya, khusyuk. Itu kalau sedang mendengarkan ceramah Rasulullah SAW. Kalau sudah di luar, ya, rasanya berbeda. Nah, ini menunjukkan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, semakin bertambah iman itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini amal qalbu. Alladzina yaqimuna shalah, mereka yang menunaikan salat. Ini amal anggota badan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu berinfak. Ini juga amal anggota badan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman. Nah, ini salah satu dari dalil-dalil yang banyak yang menjadi dasar ahlu sunnah wal jamaah ketika menyatakan bahwa iman bisa bertambah. Kemudian, apa dalilnya kalau iman itu bisa berkurang? Kata mereka, ya, setiap sesuatu yang bisa bertambah, ya, tentunya bisa berkurang. Ya, setiap sesuatu yang bertambah tentunya bisa juga berkurang. Di samping ada hadis-hadis yang secara tegas menunjukkan berkurangnya iman pada sebagian orang. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang yang berzina saat berzina sebagai seorang mukmin. Tidaklah mencuri seorang yang mencuri ketika mencurinya itu sebagai seorang mukmin. Tidaklah peminum khamr saat minum khamr sebagai seorang mukmin. Nah, Nabi sebutkan bahwa orang-orang itu saat melakukan maksiat bukan mukmin. Kata ulama, artinya bukan mukmin yang sempurna imannya. Jadi bukan mukmin tidak berarti mereka kafir, tidak. Kecuali kalau menghalalkan khamr dianggap halal, mencuri halal, berzina halal, ini sudah bukan lagi berkurang, ini hilang imannya. Ya. Tapi kalau dia masih ada iman, yakin, keyakinan ada, hanya saja maksiat, mengikuti hawa nafsu, maka kata ulama, maksud Nabi bukan mukmin, yakni bukan mukmin yang sempurna. Kalau begitu, mukmin yang apa? Yang kurang imannya. Naqisul iman. Seorang mukmin yang naqisul iman, kurang imannya. Nah, ini menjadi dalil ahlu sunnah wal jamaah bahwa kalau begitu iman juga bisa berkurang. Nah, lengkaplah sekarang dalil ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ziyadatul iman, bertambahnya iman, wa nuqsanuhu, dan berkurangnya iman. Nah, ini harus kita pegangi. Dan ini suatu definisi, dan itu keyakinan kita semua, keyakinan para ulama kita, dan keyakinan yang seperti itu tentu akan membuahkan hal yang baik dalam perilaku, sebagaimana akan membuahkan insyaallah pahala dari Allah Azza wa Jalla di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, ketika orang tidak mengimani iman yang seperti ini, itu akan menjadi kacau dan hancur, celaka. Memang ada yang tidak seperti itu keyakinannya, iya. Ya. Di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab iman, sehingga menyimpang pula nanti dalam hal perilaku dan kelakuan. Siapa mereka? Banyak kelompok. Di antaranya, pertama, kelompok yang disebut dengan Khawarij. Ya, kita awali dengan Khawarij yang marak ya di masa ini. Khawarij sampai mereka itu seperti itu. Seperti itu gimana? Kita sudah sering dengar siapa itu Khawarij, ya kan? Dulu maupun sekarang. Dan kita pun sudah sering dengar perilaku mereka dulu maupun sekarang. Mereka bisa sampai seperti itu dari mana? Ya. Pangkalnya itu dari mana? Pangkalnya itu ini. Pengertian imannya itu nyimpang. Pengertian imannya nyimpang. Ya. Loh, apa keyakinan mereka tentang iman? Keyakinan mereka tentang iman adalah ini ada kemiripan dengan Ahlussunnah. Tapi beda. Mereka meyakini bahwa iman itu juga dari kalbu, kemudian ucapan lisan, kemudian juga perbuatan. Ya, sekilas sama dengan Ahlussunnah. Bedanya di mana? Bedanya dalam hal yazidu wa yanqus. Bagi kelompok Khawarij, iman la yazidu wa yanqus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini keyakinan Khawarij. Sehingga dalam keyakinan mereka iman adalah imma ada atau tidak ada. Hanya itu. Kalau ada, ya ada. Kalau kurang, ya enggak ada sudah. Enggak ada, kurang sedikit-sedikit enggak ada. Kurang sedikit hilang semua berarti. Itu keyakinan Khawarij. Ya. Ya, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang tidak pada tempatnya. Seperti misalnya ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang ancaman-ancaman neraka bagi orang yang melakukan maksiat, seperti misalnya apa? Misalnya orang yang berbuat maksiat riba diancam masuk neraka, pelakunya membunuh diancam masuk neraka, pelakunya. Mereka pahami ya sudah, kalau Allah ancam neraka pasti masuk neraka. Ya, tidak bisa tidak. Jadi tidak ada maaf dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang mereka yakini. Ya. La tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, kata mereka. Tidak manfaat bagi orang-orang itu syafa'atnya orang yang memberi syafa'at. Jadi kalau sudah masuk neraka, sudah, titik. Dan kalau kekal berarti semasa di dunia dia bukan lagi mukmin. Berarti dia sudah dicap kafir. Ya. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Ya. Kemudian juga kadang mereka sok sok pinter mungkin lah gampangnya. Saya sulit mengungkapkan ini. Sok pinter dengan akal-akalan. Kata mereka ibarat angka 10. Angka 10. coba kurangi 1 jadi 10. 10 kurangi 1 bukan 10, 9. Berarti begitu pula iman, kurang sedikit bukan lagi iman, sudah kafir sudah. Nah, sok yakni berlogika seperti itu mereka. Nah, ini saya katakan tadi, mereka menggunakan dalil-dalil bukan pada tempatnya. Mereka sok berlogika tapi juga salah. Ya, dalam berlogika. Seperti yang mereka katakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak manfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberi syafaat. Ini kan ayat bagi orang-orang kafir. Seperti orang-orang musyrikin. Ya. Yang memang mereka itu kafir, mati dalam keadaan kafir. Kalau masuk neraka, berlaku ayat ini, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Enggak manfaat bagi mereka syafaatnya orang yang beri syafaat. Ini orang kafir. Sudah jelas-jelas kafir. Nah, tapi mereka terapkan ayat ini untuk siapa? Untuk orang muslim yang bermaksiat. Salah penempatan. Ini kelirunya mereka. Kelirunya yang lain, ketika mereka menganggap setiap ancaman Allah pasti terlaksana, tidak bisa tidak. Ini juga salah. Bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jal dan hadis-hadis Nabi. Di antaranya Allah berfirman apa? Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mengampuni kalau dipersekutukan dengannya. Dan mengampuni selain itu yang di bawah syirik, yakni dosa-dosa tadi. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya dosa-dosa tadi Allah mengancam para pelakunya, tapi karena hal tertentu bila Allah mengampuni, maka Allah akan ampuni. Tidak setiap yang Allah ancamkan pasti Allah laksanakan. Tidak. Tapi keyakinan mereka pasti Allah laksanakan. Ini salah lagi. Logika mereka yang tadi sok berlogika tadi. Ya, kalau kamu memberi contoh dengan angka 10 ya begitu. Tapi coba kamu beri contoh dengan masalah iman ini dengan pohon. Yang lebih cocok iman itu diibaratkan dengan apa? Pohon. Allah mencontohkan iman itu dengan pohon kurma. Ya. Seperti dalam surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Allah berikan contoh dengan pohon. Pohon, kalau kamu ambil rantingnya satu, masih namanya pohon apa enggak? Ya, masih namanya pohon. Kamu preteli semuanya daunnya, masih namanya pohon apa enggak? Masih. Tapi kalau kamu pangkas dari bawah, tumbang, buang, mana pohonnya? Enggak ada, baru. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kembali kepada keyakinan Khawarij. Keyakinan Khawarij ini menyimpang. Ya. Ketika mereka meyakini bahwa iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Nah, dari keyakinan seperti ini tadi, akhirnya mereka menghukumi setiap yang berdosa besar maka kafir. Di dunia dihukumi sebagai kafir, di akhirat kata mereka kekal di neraka. Ya. Nah, dari keyakinan inilah kemudian muncul fikratu takfir, paham takfir yang sekarang ini kita lihat bagaimana dampaknya. Sebetulnya itu sudah dari dulu, tapi kita lihat bagaimana dampaknya sekarang. Orang-orang yang berpemikiran dan berpaham takfir, ya menghancurkan, ya menghancurkan umat, mencoreng Islam, dan membantu disadari atau tidak orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi kacau balonya orang Khawarij dengan berbagai apa gerakan mereka itu, ternyata kalau ditarik-tarik-tarik kembalinya kemana? Pengertian iman ini. Ini kembalinya ke sini. Ya. Jadi ini pentingnya kita mempelajari apa itu iman menurut Ahlussunnah. Dan apa itu iman menurut selain ahlu sunnah? Ahlu sunnah wal jamaah gak berbuat seperti yang mereka perbuat, karena mereka keyakinannya tentang iman benar. Ya, keyakinannya tentang iman benar. Kemudian berikutnya, kelompok yang juga menyimpang dalam bab iman, kelompok yang kedua adalah kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Murji'ah ini terdiri dari beberapa macam. Ada yang kelas berat, ada yang kelas ringan, ya. Tapi ringan maksudnya bukan ringan dalam arti ringan, ya. Ringan dibanding yang berat tadi. Sesungguhnya juga berat. Siapa itu Murji'ah? Murji'ah kelompok pertamanya yang paling berat adalah kelompok Jahmiyah. Jahm bin Sofwan terutama ini pokoknya. Ini pelopornya dan pencetusnya, Jahm bin Sofwan. Ya. Apa keyakinannya tentang iman? Dia berkeyakinan bahwa iman itu adalah yang dalam kalbu saja. Bahkan yang dalam kalbu saja dia ambil satu saja. Tadi kita kan yang namanya qalb ada apa? Qaulul qalbi, ya kan? Ada amalul qalb. Dan amalul qalb banyak. Tawakal, takut, khasyah, khauf dan lain-lain. Jahmiyah dari bagian qalb tadi hanya dia ambil satu, yaitu apa? Ma'rifah, mengenal Allah saja. Itulah iman dalam keyakinan Jahmiyah. Oh, ini berat sekali. Iman adalah hanya ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah saja. Ya, mengenal Allah saja. Loh, kalau begitu, lihat konsekuensinya. Akibat dari pengertian yang salah dan keyakinan yang salah, maka konsekuensinya berat di dunia dan di akhirat. Di dunia, dia akan menghukumi siapa? Iblis menurut Jahm bin Sofwan, kalau begitu mukmin atau bukan? Iblis kenal Allah atau tidak? Iblis kenal Allah. Bagaimana tidak? Bercakap-cakap dengan Allah Azza wa Jal. Dalam Quran kita baca bagaimana Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Iblis. Dan Iblis menjawab, Angzirni ila yaumi yub'atsun. Tung, beri aku waktu. Sampai waktu dibangkitkan nanti. Qala innaka minal munzarin. Allah mengatakan, kau termasuk orang apa, makhluk yang diberi tangguh waktu. Bagaimana Iblis tidak kenal Allah? Sumpahnya saja dengan sifat Allah. Fabi'izzatika. Iblis itu sumpah dengan menyebut sifat Allah. Ya. Jadi atas pengertian Jahm bin Sofwan, Iblis termasuk mukmin. Sudah, kalau Iblis termasuk mukmin terus, ya, setelahnya ada yang lebih parah dari Iblis? Enggak ada. Ya, Fir'aunnya, Namrudnya, ya, dan yang lain, dulu maupun sekarang. Dajjalnya mungkin juga. Wallahu a'lam dajjalnya. Al-muhim, dengan keyakinan seperti itu, ini akhirnya berakibat, ya, orang makhluk yang sudah divonis kafir akan dianggap mukmin. Ya, padahal Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis aba menolak, takbar dan sombong, dan dia termasuk minal kafirin, tergolong orang-orang yang kafir. Masih ada waktu sedikit, ya. Tuntaskan sedikit. Kemudian berikutnya dari kelompok Murji'ah adalah, ini juga berat, ya, ini juga berat. Walaupun Jahmiyah lebih berat. Ada satu hal yang unik, jadi teringat sebelum kita pindah ke yang lain. Hal yang unik di sini, kalau kita lihat Jahm bin Sofwan, ternyata dia justru orang yang enggak kenal Allah. Ya. Tadi dia mengatakan iman itu adalah kenal Allah, mengetahui, ma'rifatullah. Tapi Jahm bin Sofwan ini uniknya, malah dia orang yang enggak kenal Allah. Loh, dari mana dikatakan begitu? Jam bin Sofwan mengatakan Allah itu enggak punya sifat-sifat, enggak punya nama-nama. Ya. Sesuatu yang enggak punya sifat, enggak punya nama, ada apa tidak? Ada apa enggak? Kalau antum ditanya, apa definisi tidak ada? Sesuatu yang tidak ada, definisinya apa? Definisi yang paling tepat, sesuatu yang enggak ada itu, yang enggak punya nama, enggak punya sifat, itu sesuatu yang enggak ada. Ya kan? Ya apa enggak? Ya gitu jawabnya. Mantap. Ya. Ya. Sekarang antum seperti ulama dulu mencontohkan. Ulama dulu mengatakan, ada orang mengatakan saya punya pohon kurma. Ada orang mengatakan saya punya pohon kurma. Maka ditanya orang itu, kurmanya ada daunnya apa enggak? Pelepah kurmanya ada apa enggak? Enggak ada. Terus batangnya ada apa enggak? Enggak ada. Ditanya berbagai sifatnya pohon kurma, enggak ada semua. Kalau begitu kamu enggak punya pohon kurma. Nah, gitu kan. Nah, Jaham juga begitu ketika ditanya, kamu menyembah Allah. Ya. Apa sifat-sifat Allah apa? Dia bilang enggak ada semua. Ya kalau kamu kalau gitu kamu enggak menyembah Allah, enggak punya Allah, kamu enggak punya artinya apa? Enggak punya Tuhan kalau begitu kamu. Ya. Jadi kalau begitu Jaham itu orang yang paling enggak kenal Allah. Iblis masih sumpah dengan apa? Sifat Allah, fa bi izzatika. Jaham sudah enggak mengatakan sudah mengatakan Allah enggak punya sifat. Jadi kalau begitu menurut definisi Jaham, iblis mukmin, Firaun mukmin, Namrud mukmin, semuanya mukmin. Siapa yang kafir? Jaham bin Sofwan sendiri. Ya. Ini diantara keunikan dia seolah-olah mengkafirkan dirinya sendiri, terasa atau tidak. Ya. Kemudian berikutnya kelompok yang lain dari Murji'ah adalah Karramiyah. Karramiyah singkat saja sudah isya. Karramiyah ini pengikut Muhammad bin Karram. Ini keyakinannya tentang iman bahwa iman hanya qaulul lisan, ucapan lisan saja. Qalb, keyakinan qalbu sudah dibuang, amalan dibuang. Nah, ini juga bahaya. Atas definisi ini apa akibatnya? Hah? Munafik jadi mukmin, iya kan? Munafik itu kan yang penting omongannya, saya muslim. Idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman, kami beriman. Ya. Tapi dalam kalbu mereka kufur. Perbuatan mereka malas-malasan untuk ibadah. Tapi ini dalam definisi karramiyah adalah mukmin. Nah, kalau begitu kacau urusan dunia ini. Ya, orang ahli maksiat semaunya, yang penting ngomong saya mukmin, sudah beres. Surga sudah, ya murahnya surga, ya hanya dengan ngomong saya mukmin. Kemudian kelompok yang berikutnya dari orang-orang Murji'ah adalah yang meyakini bahwa iman adalah ucapan dan keyakinan kalbu dan ucapan, perbuatan nggak termasuk. Nah, ini yang tadi saya katakan ringan tapi dibanding tadi. Walaupun ini juga berat. Ini yang disebut oleh ulama Murji'atul Fuqaha, sebagian ulama menyebut begitu. Wallahu a'lam. Yani ini juga keyakinan yang cukup berbahaya. Kalau amal tidak dianggap sebagai iman, maka bertentangan dengan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang banyak, dan juga akan berakibat penilaian-penilaian yang salah. Akhirnya orang yang amalnya kurang tetap dianggap imannya sempurna selama keyakinannya ada dan lisan pun mengucapkan. Sehingga sampai mereka mengatakan ekstrimnya itu kamala yanfa'u ma'al kufri amal la yadurru haba ma'a apa istilahnya kama la yanfa'u ma'al kufri amal Fala yadurru ma'al imani ma'asiyah. Atau kata-kata semakna dengan itu. Sebagaimana kalau orang kama la yanfa'u ma'al kufri amal, fala yadurru ma'al iman ma'asiyah. Sebagaimana orang kafir itu ketika beramal enggak ada manfaatnya, ya kan? Orang kafir mau amal apa saja enggak ada manfaatnya. Begitu pula kalau orang sudah iman, mau maksiat apa saja enggak apa-apa. Ini sampai seperti itu. Bisa antum bayangkan kalau suatu masyarakat punya keyakinan murjiah seperti ini, mau jadi masyarakat apa? Ya. Hancur. Dan dianggap itu imannya seperti imannya para nabi. Ini az-zunat, para pezina, para peminum khamr, para ini semuanya sempurna imannya. Ya, amal anggota badan enggak dihitung. Bahaya sekali. Nah inilah kelompok-kelompok yang menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam bab iman. Ya, jadi ini perkara yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita yakini agar kita tetap di atas manhaj ahlus sunnah dan kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian insyaallah yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.